Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita sekarang akan mengkaji surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kadu layastafizzunaka minal ard liyukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sungguh benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri untuk mengusirmu darinya, dan kalau terjadi demikian, niscaya peninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkadang orang baik itu dibenci. Terkadang orang yang berbuat baik itu diusir. Kenapa demikian? Karena dia berada di komunitas masyarakat yang tidak baik. Dia berada di komunitas masyarakat yang tidak bisa menerima kebaikan. Hingga akhirnya ia dibenci. Tidak bisa dimusuhi, dia pun diusir. Tidak bisa diusir, ia pun dibunuh. Inilah yang terjadi pada sosok Nabi Muhammad, Rasul pilihan yang kita cintai. Bagaimana keberadaan Nabi Muhammad di kota Mekah membuat kaum kafir Quraisy dan para pembesar merasa gelisah. Apalagi ketika nego antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy tidak putus. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama ini walaupun matahari berada di sebelah kananku dan bulan ada di sebelah kiriku. Ini pernyataan yang tegas bahwa Nabi Muhammad tidak bisa nego dalam hal keimanan dan prinsip agama. Kaum kafir Quraisy mengadakan intimidasi sehingga para budak yang beriman merasa terjepit dan tersisihkan. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah untuk periode kedua. Dan kemudian Nabi Muhammad tetap digencet sehingga ada usaha pembunuhan. Allah pun memintanya untuk hijrah ke Madinah. Liukhrijuka minha, untuk mengusirmu. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun terusir. Namun satu prinsip, bahwa ini tetap sabbatnaka, atas keteguhan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar untuk kembali menang. Fini fidi fici. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini awal dari kemenangan Islam. Kita menemukan perang Badar, perang yang tidak berimbang antara mukmin dan kafir. Antara 300 dengan 1000 bala tentara, dengan peralatan seadanya, dengan peralatan senjata lengkap. Namun di sana ada kekuatan Allah, di sana ada kekuatan iman, sehingga kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kita menemukan dalam sejarah kehidupan dari dulu hingga sekarang dan akan datang, kelompok yang kecil dapat memenangi peperangan melawan kelompok yang besar karena izin Allah. Untuk itu, tetaplah berbuat baik karena yang batil pasti kalah. Di studio telah hadir Ustaz kita, Syekh Fajrul Haq MA. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz ataupun Dr. Zainal Arifin. Ayat yang ke-76 ini masih memakai wa in kadu seperti pada pertemuan kita, yaitu pada ayat 73, yaitu juga memakai wa in kadu. Artinya apa? Artinya bahwasanya ini mereka ingin mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada sampai pada taraf hampir mereka lakukan. Bahasanya wa in kadu. Artinya apa? Artinya mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi mereka tetap tidak mampu. Karena kita harus meyakini, apa yang kita yakini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membuat makar ataupun tipu daya. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimanapun upaya mereka untuk mengadakan tipu daya, mereka ya semen berkonspirasi untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap juga mereka itu tidak akan pernah mampu. Walaupun mereka ingin mengeluarkan Rasulullah dari Mekah, tapi mereka tidak akan pernah mampu. Maka sebatas level hampir. Begitu juga mereka ingin membuat Rasulullah itu bersedih, mereka tidak akan pernah mampu. Hanya sebatas level hampir. Inilah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada Rasulullah, kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, kalau sudah Allah memberikan kekuatan kepada para dai, kalaulah sudah Allah memberikan kekuatan kepada para jemaah haji sehingga mereka itu mendapatkan haji yang mabrur. Sebabkan apa kemabruran mereka? Karena Allah telah memberikan kepada mereka kekuatan di dalam hati mereka sehingga mereka mampu dengan upaya semaksimal mungkin dengan rintangan-rintangan yang ada. Karena mencapai sesuatu itu, terlebih haji yang mabrur ataupun yang lainnya, tidak akan pernah tidak dengan cobaan. Mesti ada cobaan. Cobaan itu jangan sampai kita tergiur dan ikut di dalamkannya. Berusahalah kita untuk menguatkan sehingga kita mendapatkan titel haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu adalah sangat indah balasannya, sampai Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada balasannya kecuali bagi haji mabrur itu adalah surga. Surga yang begitu indah yang Allah janjikan, yang selalu Allah gambarkan dalam firman ataupun kitab sucinya menggambarkan kehidupan surga itu penuh dengan anggur, penuh dengan minuman yang begitu lezat, sehingga kita akan mendapatkan hal itu kalau seandainya kita itu terus menjalankan perintah Allah. Ingat, apapun upaya orang untuk kita berbuat baik, untuk kita mengarah kepada perbuat jelek, pada perbuatan apa buruk atau membuat kita gelisah, itu sebetulnya sebatas pada level hampir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmatnya di dalam kehidupan kita ini kalau Allah sudah memberikan kekuatan. Makanya selalulah kita berdoa, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bi qawli sabit, yaitu qawlu la ilaha illallah. Ya Allah, teguhkanlah hambamu, kuatkanlah dalam hati hambamu keimanan, kuatkanlah dalam hati hambamu ini perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan teruskanlah selanjutnya sabbitna, sabbitna, sabbitna, sehingga atau sabbitna bis siratal mustaqim. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam menjalankan titian siratal mustaqim, yauma tazillul aqdam, yang mana pada hari itu kaki-kaki pada berjatuhan disebabkan mereka itu tidak menjaga keseimbangan. Keseimbangan kapan? Ketika hidup di dunia, mereka itu tidak menjaga keseimbangan antara halal dan haram, antara baik dan buruk, antara perintah Allah dengan larangan Allah, terus lebih banyak frekuensinya kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka wajarlah Allah memberikan sebuah ancaman, yaitu ancaman merupakan siksaan berlipat ganda di dunia, juga berlipat ganda di akhirat kelak nanti. Maka dalam kajian kita dalam ayat ke-76 ini dari surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sinyal jaminan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan bisa dilalui kalau kita betul-betul meyakini dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq, sungguh luar biasa. Ayat 76 dari surah Al-Isra ini telah kita dengarkan bersama-sama. Dapat kita ambil kesimpulan di akhir pertemuan kita ini, bahwa terkadang orang baik itu dibenci, bahwa terkadang orang baik itu diusir. Tidak saja kita, Nabi Muhammad pun dibenci, diusir, bahkan sampai pada upaya membunuh dirinya. Namun tetaplah berbuat baik, tetaplah beriman kepada Allah. Karena apa? Karena kebaikan dan iman itu membahagiakan. Karena kebaikan dan iman itu memuliakan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, perdengungkanlah, istiharkanlah, proklamirkanlah ke seluruh dunia, yang benar itu pasti datang, yang baik itu pasti mencuat, yang batil, yang salah itu akan sirna dan lenyap. Berbuat baiklah, karena berbuat baik itu menguntungkan diri kita dan orang di sekitar kita. Berbuat baiklah karena Allah, berbuat baiklah karena membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.